طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah, juz yang ke-1 ayat yang ke-237. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Baik. Artinya, dan jika kalian menceraikan mereka, yaitu menceraikan istri-istri kalian, مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya sebelum kalian bercampur dengan mereka, waqad faratum lahunna faridah, dan sungguh kalian telah membayarkan kepada mereka atau menentukan kepada mereka maharnya, fanisfuma faratum, maka bayarlah setengah dari apa yang telah kalian tentukan. Illa an ya'funa, kecuali kalau ya mereka memaafkan. Au ya'fu alladhi biyadi uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Wa ta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memaafkan itu lebih baik bagi ya lebih dekat kepada ketakwaan. Wa la tansul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Taib, alhamdulillah udah ada yang hadir nih. Silakan Bu Dehelis di era Bu. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harfu istisnaf. Istinaf kan istisnaf. Istinaf in harfu syartin. Talaqtumu fi'lun, talaqtumu fi'lun madi, al-waw sebagai fa'il, hunna maf'ulun bihi, min qabli jar majrur, an harfu masdarin wa nasbin, tamassuhunna tamassu fi'lun mudhari, alwaw sebagai fi'lun mudhari mansubun bi an, ya tanda nasabnya dia buang mansubun bi an, alwaw sebagai fa'il, kunna maf'ulun bihi, wa harfu atfin qad harfu tahqiqin. Naam. Faratum fi'lun madi, tum sebagai fa'il, lahunna jar majrur, faridotan maf'ulun bihi, fa harfu jawab, nisfu fi'lun amrin, Ustaz. Bukan, nisfu itu kan apa, setengah artinya, masa setengah fi'l amr. Zorof ya? Kalau zorof pasti bacanya nisfa. Oh iya. Berarti itu apa tuh, adat tuh apa itu? Ini kalau kayak gini berarti pasti ada yang dibuang ya. Jadi nisbunnya adalah apa namanya, mubtada. Mubtada. Aslinya fa'alaikum nisfu ma faratum, ya. Maka wajib atas kalian ya, setengah dari apa yang telah kalian tentukan. Berarti ini adalah mubtada, ya, khobar yang dibuang ya. Obatnya dibuang juga. Apa harfu jawab nisfu mubtada, ma isim mausul sebagai maf'ulun bihi, Ustaz? Enggak lah. Setengah apa? Berarti kan itu mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih setengah apa? Ya. ma mudhofun ilaihi, faradtum fi'lun madi, tum sebagai fa'il, illa istis harfu istisna an harfu masdarin wa nasbin, ya'fu fi'lun mudhari fi'lun mudhari majhul, majhul enggak majhul dia. Mansub. Iya. Mansubkan. Tapi dia mabni ya. Jangan Oh, dibilang mabni. mansub. Iya, jadi fi'lun mudhari on ini adalah sukun fi mahalli nasbin gitu. Ya Karena kan ini bersambung dengan nun nisbah kan. Ini yang mabni. Ya fu fi'lun mudhari al waw sebagai fa'il. Nanya Pak Ustaz enggak ada ya? Yang punah. Justru kalau ya funa nunnya yang fa'il. Karena Oh. wawunya itu waw fi'il mudhari kan, afa ya'fu kan. Ya'fu itu wawunya waw fi'il mudhari asli dia, bukan domir. Nunnya yang merupakan domir niswah ya. Oh, nun sebagai domir niswah. Ya maksudnya nunnya fa'ilnya. Nunnya Oh, fa'ilnya. maaf. Nun sebagai fa'il. Au hafu arfin ya'fu fi'lun madi. Kalau sini ininya Pak Ustadz. Ya fu fil madi sih. Ya fu itu fil mudhari man Fi'il mudhari mansubun atau ma'tufun. maktufun di ya'fu yang pertama. Ya funa ya. Kalau ini beramal dia makanya dia mansub kan. Allazi allazi na'at Ustaz. Alladhi enggak. Masa na'at ke fil mudhari? Na'at itu pasti ke isim, Bu. Atau atau memaafkan orang yang di tangannya. Nah, itu berarti apa? Mafulun Failnya. bihi. Enggak dong. Failnya, pelakunya. Oh, Alladzi kita isim mausul sebagai failnya. alazi isim mausul sebagai fa'il. Biyadi jar majrur. Alha'u sebagai mudofun ilaihi. Uqdatu mubtada. Tadi Anikahi mafulun. biadi itu jar majrur sebagai khabar muqaddam, nah uqdatu mubtada muakhar. Riyadi jar majrur sebagai khabar muqaddam, uqdatum mubtada muakhar. Anikahi maf'ul mudhofun ilaihi. Wa harfu atfin an harfu masdarin wa nasbin ta'fu fi'lun mudhari. Ini Mansubun fa'ilnya bi'an. subun Mansubun bi'an. bi'an. Fa'ilnya yang mana Ustaz? Waw itu. Bukan kan? Yang mana ta'fu ini? Iya. Ini wawunya benar. Kan ini asalnya ta'funa ya. Ini antum. Tapi karena ada an, nunnya dibuang. Jadi wawunya sebagai fa'il. Wawunya sebagai fa'il. Ta'fu. Akrobu, akrobu itu isim takdir Nah, sebagai apa? ini kalau kayak gini, antakfu ini namanya masdariyanya sebagai mutada, Bu. Nanti akrobu sebagai khobarnya. Kalau ada an masdariyah seperti ini, maka dia seakan-akan maknanya adalah afukum akrobu litakwa. Ya. Kan asalnya wa antakfu. Tapi maknanya mana masdar? Afukum akrobu litakwa. Memaafkan kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kayak gitu. Itu Jadi namanya. aku. Jadi akrabu khobarnya antakfuwa itu. Antakfuwafan. Itu masdariyanya sebagai mubtada. Ya, Ustaz. Yuk. Di takwa jar majrur. Wa harfu atfin la harfu nafyin. Nahyin larangan. Tansau filun mudoriun filun mudori lah tansa. Wow sebagai fa'il Ustaz. Al-fadla mudofun ilai mafulun bihi baina zorof kum mudofun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lahfuzala la sebagai isim inna lima jar majrur ta'maluna fi'lun mudhari alwaw sebagai fa'il basirun khobar. 37. Wa in talaqtumun nisaa ba'dal aqdi 'alaihinna wa lam ba'dal aqdi, ba'dal aqdi. Aqdi, ba'dal aqdi 'alaihinna wa lam tujama'uhunna walakinna tujami'u ya. Tujami'u. Tujami'uhunna walakinnakum alzamatum anfusakum. Alzamtum fil madi. Alzamtum anfusakum bimahrin muhad muhad muhad muhaddadin lahunna. Muhaddadin lahunna. Fayajibu alaikum an ta'tuhunna nisful mahri at-tafiqu alaihi illa an tusamiha. Fayajibu alaikum an tu'tuhunna nisfa, ya nisfal mahri al-muttafiqa alaihi. Fayajibu alaikum an tu'tu an tu'tuhunna nisfal mahri al-muttafiqa alaihi atau al-muttafaqa, afan al-muttafaqa alaihi, yang disepakati ya. Al-muttafaqa alaihi illa an tusamiha al-mutallaqati fayatrukna fayatrukna nisfa lagi Ustaz Mbak. Fayatrukna ka fayatrukuna illa, iya illa an tusamiha al-mutallaqa mutallaqatu ya, kan kecuali apabila dimaafkan oleh yang diceraikan. Fayatrukna nisfal mahri al-mustahiqqa lahunna. Fayatrukna nisfal mahri al-mustahiq al-mustahiqqa lahunna. Aw yasmah aw yasmahu az-zawju az-zawju az-zawju zawju bi anna yatruka bi an yatruka bi an yatruka lil mutallaqatil mahri kullihi wa tasa bi an yatruka lil mutallaqati al mahra kullahu. Oh, sebagai ini maksud al mahra kullahu watasamu hukum ayyuhar rijalu wan nisa'u akrabu ila khasyatillahi wa ta'atihi wa la tansau ayyuhan nasu al fadlu wal ihsanu bainakum. Al fadla kan maful bi al fadla wa ihsana berarti Ustaz. Al-fadla bainakum wa huwa i'ta'u ma laisa biwajibi alaikum. Ma laisa biwajibin alaikum. Wa tasamiha fil hukuki. Wa tasamuhu fil hukuki. Wa tasamuhu fil hukuki. Inna allaha bima ta'maluna basirun. Yuraghibukum fil ma'rufi. Yuraghibukum fil ma'rufi. Ra dulu baru kok. Yuraghibukum. Wa yuraghibukum fil ma'rufi. Wa yakhussukum. Wa yakhussukum alal fadli. Alal fadli. Dan apabila talak teman. Kalian mentalak perempuan-perempuan setelah akad mereka, setelah akad. Maaf. Setelah melakukan akad atas mereka. Oh, setelah melakukan akad atas mereka, maka janganlah kalian mencampurinya. Terus. Salam tu jami'una, injuhuna. Sat, halo. Gimana? Walam tujami'u ini janganlah kalian mencampurinya. Bukan janganlah, kan belum. Kalau janganlah mah la, ini lam. Dan kalian belum mencampurinya, akan tetapi bagi kalian kalian telah berazam. Bukan, kalian telah mewajibkan diri kalian dengan mahar yang tertentu. Kalian telah mewajibkan diri kalian dengan mahar yang telah ditentukan. Maka wajib atas kalian memberi setengah dari mahar yang telah disepakati bersama padanya. Kecuali bisa minggu. Jika dimaafkan oleh kecuali bisa dimaafkan oleh yang sepakat dan janda, mana enaknya Ustaz? Yang diceraikan. Iya, kecuali apabila dimaafkan oleh wanita yang diceraikan. Kecuali dimaafkan oleh wanita yang diceraikan tersebut. Dan maka tinggalkanlah setengah mahar berdasarkan. Dan tinggalkanlah. Lalu mereka meninggalkan, jadi wanita cerai itu meninggalkan setengah mahar yang menjadi hak mereka. Lalu wanita tersebut meninggalkan setengah mahar yang menjadi hak mereka. Atau memberikannya, atau suaminya memberikan dan meninggalkannya bagi perempuan suaminya yang ini berkenan aja ya, atau suaminya berkenan meninggalkan bagi wanita yang dicerai itu mahar seluruhnya, jadi nggak diambil sama sekali gitu. Atau suaminya berkenan meninggalkan terhadap perempuan yang diceraikan itu seluruh mahar, seluruh dari maharnya. Dan bermurah hati, dan bermurah hatilah. Wahai bukan, ini bukan, nggak ada perintah di sini, Bu. Ini masdar. Jadi apa namanya, rasa mof itu ya perasaan saling memaafkan, saling memberi gitu kan. Saling bermurah hati itu wahai laki-laki dan perempuan gitu. Saling bermurah hati itu wahai laki-laki dan perempuan itu lebih dekat bagi kalian kepada perasaan takut kepada Allah dan mentaatinya. Walatansaul ayuhan nas. Dan janganlah kalian lupa wahai manusia bahwa karunia dan kebaikan itu adalah karunia dan kebaikan bagi kalian. Jadi janganlah kalian merupakan wahai manusia keutamaan dan kebaikan di antara kalian. Wahai manusia, janganlah kalian melupakan keutamaan dan kebaikan di antara kalian. Dan itu adalah pemberian. Dan tidak ada kewajiban atas kalian. Bukan gitu ngertinya. Dan itu adalah pemberian apa yang tidak wajib atas kalian. Dan itu adalah pemberian dan tidak wajib atas kalian. Dan watasamu. Dan bertoleransilah dalam hak-hak. Dalam ini bukan perintah, Bu. Jangan diartikan dengan fil amr. Dan langsung aja. Dan saling bertenggang rasa dalam masalah hak-hak. Dan saling masih lanjut. Anda saling bertenggang rasa dalam hak-hak. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan dan berkehendak agar kalian mendorong kalian untuk dan mendorong kalian dalam kebaikan dan menghimbau kalian atas karunia-Nya. Atas keutamaan. Ya husu sama mendorong juga. Ya rogib sama ya husu mana sama. Mendorong. Nah, taib barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan jika kalian menceraikan mereka, itu wanita, sebelum kalian mencampuri mereka, dan sungguh kalian telah menentukan bagi mereka maharnya, maka wajib atas kalian memberikan kepada mereka setengah dari apa yang telah kalian tentukan. kecuali apabila wanita yang dicerai itu memaafkan, atau laki-laki yang menceraikan itu memberikan toleransi, memaafkan. Ya, jadi maksudnya orang yang di tangannya ada akad nikah yaitu suaminya atau laki-laki yang menceraikan itu memaafkan. Jadi ayat ini bicara kalau ada orang yang menikah dengan wanita lalu belum sempat ya menggauli wanita ya istrinya tersebut lalu sudah menjatuhkan cerai atasnya dan dia telah menentukan maharnya. Ya ketika akad dikatakan aku menikahimu dengan mahar misalnya 100 gram emas misalnya seperti itu. Kemudian belum sempat digauli lalu jatuhlah talak ya pada istrinya, maka di sini laki-lakinya itu punya kewajiban menyerahkan ya 50% dari yang sudah sebutkan, berarti 50 gram. Kecuali kalau kata perempuannya sudah enggak usah lah. Nah, berarti kalau enggak dibilang enggak usah ya sudah, berarti 100 gramnya itu ya tidak perlu 50 gramnya itu enggak perlu diberikan kepada wanita yang dicerai. Atau kalau misalnya suaminya mau berbaik hati menyerahkan 100 gram ya itu tidak masalah. Wa ta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian saling memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya ya wanita yang mengikhlaskan mahar, begitupun laki-laki yang mengikhlaskan mahar, ini merupakan perbuatan yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan kebaikan di antara kalian. Ayat ini masya Allah ya luar biasa, bisa kita jadikan pegangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ketika misalnya sang suami marah kepada istrinya, istri marah kepada suaminya, maka ingat-ingat ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan keutamaan atau kebaikan di antara kalian. Jangan hanya karena satu masalah ya kemudian kita lupa dengan kebaikan dari suami kita atau kebaikan dari istri kita. Karena setiap orang itu ya sekalipun punya kekurangan pasti ada kelebihan-kelebihan yang selama ini kita sukai ya. Maka ayat ini masya Allah menjadi kaidah yang sangat agung dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan keutamaan kebaikan di antara kalian. Ya, jangan sampai satu kesalahan itu membuat jutaan kenangan manis yang telah berlalu hilang begitu saja. Ini prinsip yang sangat besar dalam kehidupan berumah tangga. Ya, namanya berumah tangga, namanya konflik, namanya masalah antara suami dan istri. Ya, masing-masing punya ego, masing-masing punya keinginan. Ya, ini wajar kalau misalnya ada pertengkaran ya. Ini masalah yang wajar. Tapi jangan sampai satu masalah itu menghilangkan jutaan kenangan yang sudah dilalui bersama. Ya, ini masya Allah satu kaidah yang sangat agung. Wala tansawul fadla bainakum. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi ya, silakan. Nah, Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan peliharalah atas sholatmu dan sholat di pertengahan, dan dirikanlah sholat untuk Allah dengan penuh ketaatan. Hafidhu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, alas sholawati jar majrur, wa harfu atfin, was sholati maktufnya, was sholat al wusto adalah naatnya, wa huruf harfu atfin, kumu fi'il amar, al wawu sebagai fa'ilnya, lillahi jar majrur, konitina adalah hal. Nah, halnya. Tafsirnya. Hafidhu ayyuhal muslimuna ala sholawatil khomsi al al mafru al mufru al muf al mafrudati al mafrudati bil mud, bil mudawamati ala ala ada iha fi awqatiha bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa hafidhu ala sholatil mutawassitotin bainihima. Jangan ditanwinkan Pak, al mutawassitoti aja. Al mutawassitoti bainihima wa hiya sholatul asri. Wa kumu fi sholatikum mutoyiina lillahi khasiina dalilina. Dan peliharalah wahai muslim, orang-orang muslim atas sholat, atas sholat yang lima, atas sholat wajib yang lima gitu. Bil mudada, dengan senantiasa menunaikannya, dengan senantiasa menunaikannya di fi akmatiha fi auqo, di waktunya, menunaikannya di waktunya, di waktunya dan dengan syarat-syaratnya dan rukunnya dan kewajiban-kewajibannya dan peliharalah atas sholat yang di pertengahan di antaranya, yaitu sholat asar, dan dirikannya sholat itu dengan penuh ketaatan kepada Allah, kekhusyukan dan kerendahan hati. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kalian salat-salat, yaitu salat wajib yang lima, dan salat pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah salat kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, qanitin, dengan khusyuk, dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah agar kita menjaga salat kita. Yang namanya menjaga, apa makna dari hafiz itu menjaga? Yaitu senantiasa menunaikannya pada waktunya, kemudian menunaikannya dengan syarat-syarat sah salatnya, kemudian rukun-rukun salatnya dan kewajiban-kewajiban sholatnya. Dan lebih khusus lagi, ya, sholat asar. Ya. Sholat asar, karena ya banyak orang yang dilalaikan dengan sholat di penghujung sore ini. Ya. Dan waktunya singkat. Sehingga dikhususkan dengan perintah hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya. Jagalah oleh kalian, pelihara oleh kalian salat-salat yang wajib dan juga salat asar. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida ya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in hiftum farijalan aw ru'bana fa idza amintum fadqurullaha kama alla. Itu apa namanya, ikhfa agak tipis, fa idza amintum gitu ya. Fa idza amintum fadqurullaha kama alla maqum ma lam takunu ta'lamun. Maka jika kalian takut kalian takut, maka berjalanlah atau berkendara. Maksudnya sholat ya? Sholat, jadi ya. Kalian dalam keadaan takut, maka sholatlah ya. Keadaan berjalan atau dalam keadaan atau berkendara. Maka apabila kalian telah aman, maka ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Alfa'u harfu atfin, in harfu sartin, hiftum fi'lu madin, tum sebagai fa'ilnya, fari jalan maf'ulun bi. Fari jalan, tahu dulu, maf'ul bi dari mana Bu? Mana oh, fi'ilnya? Dari hiftum. Bukan, emang ya. Takut? Oh, after ya. Hal Ustaz ya? Hal Ustaz ya? Fari jalan hal ya? Emang hal. Emang ini menjelaskan apa sih? Menjelaskan kondisi sambil berjalan, dalam keadaan berjalan. Iya benarnya hal ya. Au harfu atfin ru'abanan maktuf kepada farijalan. Alfa'u harfu atfin iza dorfiyah sartiyah amintum fi'lun maditum sebagai fa'ilnya. Alfa'u harfu atfin itu bukan ru ataukah ada jawabnya. Oh iya, berarti alfa'u ini Ustaz ya. Aku jawab bisartin. Udakuru fi'lun amr. Kemudian fa'ilnya alwawu awahu latfu jalalah sebagai maf'ulun bi. Kama jar majrur ya Ustaz ya. Kama. Allamakum fi'lun madi kum fa'ilnya kembali kepada latfu jalalah awahu ya. Kemudian kum sebagai maf'ulun bi. Ma ini sebagai maf'ulun bi kedua apa na'at Ustaz? Maf'ulun bi kedua. Apa yang kama alamakum ma, ya ya benar. Kan alam itu ya, apa yang ya Ustaz ya? Ya isim mausul sebagai maf'ulun bi kedua. Lam harfu jasmin takunu fi'lun fi'lu mudori mudoriin majsum bilam tak lamu fi'lun mudoriun fa'ilnya alwau. Kemudian tafsirnya. Dulu, kan tadi wawunya isimnya takunu kan, khobarnya jumlah dari ta'lamun ya. Oh iya Ustaz. Ya, khobarnya jumlah dari ta'lamuna. Kemudian tafsirnya, fa'in hiftum min adui lakum fasollu solatal haufi masina ya Ustaz ya. Au roki bina ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil imai au ila goiro jihatil masa ada ila goiro au ila goiri aman au ila goiri jihatil kiblati fa ida zala haufukum fasallu salatal amni wa ida quru waha fiha wala tanqu wa quru waha fiha. Itu kalau hamzah wasal kalau ada didahului oleh huruf atau isim atau fiil dia hilang hamzanya wa quru laha fiha wala tankusuha an hayatiha al asliyati waskuru lahu ala ma'allamakum min amwari al ibadati min umuri min umuri al ibadati wal ahkami malam takunu ala ilmin bihi maka jika kalian takut kepada musuh kalian maka sholatlah dengan posisi dengan sholat hauf ya, dengan sholat hauf, dengan sambil berjalan kaki, dengan berjalan kaki atau dengan berkendara. Dalam posisi atas posisi apapun yang kalian sanggup, walaupun dengan isyarat atau dengan atau tanpa menghadap kepada kiblat, dan ketika sudah hilang ketakutan kalian, maka sholatlah dalam bentuk sholat dalam sholat yang aman ya Ustaz ya. Dan dan berzikirlah, mengingat Allah di dalam sholatnya. Dan janganlah kalian menguranginya dari bentuk yang aslinya. Dan bersyukurlah kalian atas apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian dari perkara-perkara ibadah dan hukum-hukumnya yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu wa ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amiltum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka jika kalian dalam keadaan takut, misalnya dalam peperangan, maka sholatlah sambil berjalan atau sambil menaiki tunggangan, menaiki kendaraan. Jadi kalau misalnya dalam peperangan, kemudian namanya perang, wajar kalau ada rasa takut dalam hati kita, maka di antara yang disunnahkan ketika ketakutan menghampiri kita adalah sholat khauf namanya. Sholat khauf ini adalah sholat sunnah 2 rakaat ya. Itu bebas dilakukan sambil berjalan atau sambil menaiki tunggangan. Namanya perang itu kan terus berjalan ya. Nah, untuk menenangkan hati kita, meneguhkan langkah kita dalam berjihad di jalan Allah, itu disunahkan untuk sholat khauf 2 rakaat. Baik sambil jalan, atau sambil menaiki tunggangan. Fa'idha amiltum, maka apabila kalian telah merasa aman, maka sebutlah nama Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian, apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Jadi kalau misalnya sudah kembali rasa aman, sudah tidak lagi dalam kondisi peperangan, maka sholatlah seperti sedia kala, ya, dengan memenuhi hukum-hukumnya secara penuh. Karena kalau dalam peperangan itu banyak keringanan yang diberikan. Yang pertama dia boleh jalan, boleh sambil tunggangan, boleh dengan isyarat, boleh dengan tanpa menghadap kiblat. Itu keringanan-keringanan yang diberikan ketika dalam keadaan peperangan. Namun ketika rasa aman telah kembali, peperangan telah selesai, ya maka sholatlah seperti sedia kala dengan tanpa mengurangi tata cara sholat yang asli. Nah, baik, kita lanjutkan. Aldi ya, silakan Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya hilang. Alladzina yutawaffaw. Oh, hilang tadi. Apa Naldi ini? Enggak tahu nih yang error tadi. Udah masuk belum, Cang? Udah, tapi agak apa tuh? Kemersek apa namanya? Kresek-kresek. Coba lagi. Ayo. Tahu. Oh, kayaknya memang dari sana ya. Ada apa nih Aldi, diganti dulu nanti insyaallah habis ini. Coba ngecek yang lain dulu. Ya, silakan Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadh'una azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghairu ikhraj. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. dan orang-orang yang wafat dari kalian dan meninggalkan istri-istrinya, ini maksudnya hendaklah gitu ya Ustaz ya, memberi wasiat kepada istri-istri mereka berupa penghidupan selama 1 tahun tanpa mengusirnya, tanpa mengeluarkannya. Dan jika mereka keluar, maka tidak ada dosa bagi kamu atas apa yang mereka kerjakan bagi dirinya sendiri secara dengan baik. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-wawu harfu atfin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, yutawaffawna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, minkum jar majrur, al-wawu harfu atfin, yadharuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, azwajan maf'ul bih. Wasiyatan, ini apa namanya, maf'ul, apa namanya Ustaz? Ada yang dibuang ya Ustaz ya di sini ya? Wasiatan. Apa ya, kira-kira yang dibuang? Kayak apa kalau dari tafsirnya sih kayak apa namanya alaikum gitu ya. Alaihim apa? Wasiatan. Ini namanya maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul mutlak. Takdirnya itu wa yadzuruna azwajan yusuna wasiatan li azwajihim. Oke, okay, jadi maf'ul mutlak li azwaji jar majrur him mudhaf ilaih mata'an ini hal ya ilal hauli jar majrur ghayra dzaraf ya Ustaz ini ghayra bukan dzaraf ya ghayra mana nafiah ya ghayra itu kan sebenarnya temannya ila ya iya iya enggak iya. Tapi lihat dulu artinya apa? Kalau ini mah jadi tanpa gitu ya, tanpa. Ya. Ini kayaknya yang lebih cocok sebagai naatnya mata ya. Naatnya mata. Oh, jadi kan ini kayak mataan, jadi sebagai pemberian tanpa mengeluarkan gitu, yang tanpa mengeluarkan. Oh jadi ini naat aja Ustaz ya? Ya, karena gue juga bisa sebagai naat, bisa sebagai adatul istisna ya. Oh iya iya. Jadi ghayra di sini naat dari mataan ikhrajin mudhaf ilaihi. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, kharajna fi'il madhi, nun niswah sebagai fa'il. Alfa'u di sini harfu jawab syartin. La la nafiyatul jinsi, junaha isim la, alaikum jar majrur sebagai khobar la. Fima jar majrur fa'alna fi'il madhi nun niswah sebagai fa'il fi anfusi in jar majrur hinna mudhaf ilaih min ma'ruf jar majrur al wawu harfu atfin Allah lafzul jalalah sebagai mubtada azizun khobar hakimun khobar juga wal azwajul ladzina yamutuna wa yatrukuna zawjata ba'dahum fa'alaihim wasiyatan lahunna an yumatta'na sanatan tamatan min yaumil wafati bisakani fi manzili zawji min ghairi ikhrajil warasatil lahunna muddatas sana jabaron li khatiri zawjati wa barron bil mutawaffa fa in kharajat az-zawjah biron apa biron ya apa oh biron ya kebaikan kan ya iya ya wa biron bil mutawaffa fa in kharajat az-zawjatu bi ikhtiyarihinna qabla inqida'i sanati fala itsma 'alaikum ayyuhal warasah fi dhalik wa la haraja 'ala az-zawjati fi ma fa'alna fi anfusihinna min umuri mubahatin Wallahu azizun fi mulkihi hakimun fi amrihi wa nahihi wa hadhihi al-ayatu mansukhatun biqawlihi ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan para suami yang meninggal dan meninggalkan istri ya setelah mereka maka wajib atas mereka memberikan wasiat kepada istri-istri tersebut untuk memberikan kehidupan gitu ya, satu tahun penuh setelah hari wafatnya dengan tinggal di tempat suaminya tanpa mengusir ahli warisnya. Ahli warisnya bagi mereka selama satu tahun. Ini sebagai hiburan gitu ya Ustaz ya, bagi istri ya. Dan sebagai kebaikan kepada yang wafat ya, kepada suami yang ya. Wafat. Dan ya. Jika istri-istri keluar dengan sendirinya gitu ya, dengan usaha mereka sebelum ikhtiar itu pilihan mereka Mas. Oh iya, dengan ikhtiar, dengan pilihan mereka ya, dengan pilihan mereka sebelum terpenuhinya satu tahun gitu ya, maka tidak ada dosa bagi kamu wahai ahli waris dalam hal tersebut, dan tidak ada dosa bagi istri dalam mengerjakan apa yang bagi dirinya sendiri ya, dari urusan yang mubah, dan Allah Maha Perkasa dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, Maha bijaksana dalam perintah dan larangannya. Dan ayat ini telah dimansuh dengan ayat yang sebelumnya ya Ustaz, yang kemarin dihapus hukumnya gitu ya. Dihapus hukumnya. Sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang ya ayat Allah Ta'ala waladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata asyhurin wa asyra, yang kemarin sudah dibahas ya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Dan orang yang tinggal mati di antara kalian, afwan, orang yang mati di antara kalian dan meninggalkan istri-istrinya wajib memberikan kepada istri-istri mereka berupa mataan, bekal penghidupan ya, nafkah sampai satu tahun. Ghaira ikhraj, dengan tanpa diminta keluar dari rumah suaminya. Tapi ini merupakan hukum yang lama ya, yang sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya, bukan dihapus ayatnya. Yang dihapus hukumnya dengan ayat yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau hukum yang baru, kalau ada wanita yang tinggal mati oleh suaminya, itu harus menunggu 4 bulan 10 hari ya, jadi bukan 1 tahun penuh. Tapi 4 bulan 10 hari. Ya, jadi ini hukum yang baru. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Maka jika mereka keluar, tidak ada dosa bagi kalian yaitu para ahli waris pada apa yang dikerjakan oleh wanita yang tinggal mati suaminya itu dengan cara yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi memang di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dimansuh hukumnya. Ya, yang dimansuh hukumnya. Demi maslahat ya untuk kaum muslimin. Contohnya lagi misalnya ayat tentang larangan khamr. Ya. Khamr itu tidak dilarang secara sekaligus. Jadi ya di masa awal Islam nggak langsung dilarang. Haram itu, enggak. Dulu tuh perintahnya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Jadi larangan pertama itu khamr masih boleh, tapi jangan minum khamr kalau mau sholat. Jadi memang dalam Islam itu dikenal ada yang namanya tadarruj ya. Pembebanan syarat itu diberikan secara perlahan, secara bertahap, tidak sekaligus. Ya karena memang manusia itu kan ya apabila menerima kebenaran yang baru itu tidak bisa secara sekaligus. Ya, jadi faedah dari adanya ayat yang dimansuh semacam ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Di mana manusia itu kalau baru mengetahui suatu kebenaran, mungkin berat baginya untuk bisa melakukan ya, secara sekaligus. Dibutuhkan adanya tahapan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam ini Masya Allah ya, agama yang bawa rahmat. Bukan agama yang memaksa. Ya, tapi agama yang betul-betul memandang fitrah manusia, di mana memang fitrah manusia kalau baru menerima suatu kebenaran, maka dia nggak sanggup untuk melakukan semuanya. Maka Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Makanya perintahnya itu, ya khamar itu nggak langsung dilarang. Awalnya itu hanya dilarang kalau mau sholat. Lalu, baru setelah itu turun ayat yang mengharamkan khamar secara ya total. Dan karena akidah telah menancap dalam jiwa kaum muslimin ketika itu, ya ketika itu, maka ketika turun ayat khamar dikisahkan bahwa ya saat itu apa namanya banjir dengan khamar yang dipecahkan ya, yang dibuang ke jalan-jalan di kota-kota Islam ketika itu. Ya, Masya Allah, ini menunjukkan bahwa memang tahapan pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin berdakwah adalah dakwah tauhid, dakwah akidah. Karena kalau akidahnya sudah benar, maka perintah-perintah syariat akan lebih mudah untuk diterima. Ya. Nah, kita lanjutkan. Pak Andri ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 241 kan Ustaz ya? Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak, maka mata itu mut'ah saja. Iya, maksudnya nafkah ya, penghidupan. Maka berikanlah, hendaklah diberikan nafkah dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, yaitu suatu yang sebagai suatu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Wa harfu isti'naf lil mutallaqati jar wa majrur ini sebagai khabar muqaddam ya. Na'am, khabar muqaddam mata'un mubtada mu'akhar bil ma'rufi jar wa majrur haqqan. Haqqan ini apa maksudnya? Maf'ul min ajli. Haqqan ini apa kira-kira? Ini kan sebagai hak. Ini kan menjelaskan apa? Apa? Keadaan atau enggak, kalau maf'ul min ajli enggak ya. Haqqan ini dia maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Alal muttaqin jadir wa majrur. Baik. Walil mutallaqati mata'un min kiswatin. Min kiswatin wa nafaqatin alal wajhil ma'rufil mustahsini syar'an. Haqqan 'alal ladzina yakhafuna haqqan 'alal ladzina yakhafuna Allah wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Dan bagi wanita yang dicerai, wanita-wanita yang diceraikan hendaknya diberikan nafkah, yaitu berupa kiswah, itu baju ya Ustaz? Pakaian ya, pakaian. Oh ya, pakaian dan nafkah alal wajhil ma'ruf dengan cara yang baik. Yang mustahsin itu istihsan ya. Ya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ya. Nah, secara syariat. Haqqan itu sebagai hak atas orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dalam perintahnya dan dalam larangannya. Alhamdulillah. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita yang dicerai itu hendaknya ada mata'un, ya, ada mut'ah, ada pemberian berupa pakaian dan nafkah dengan cara yang ma'ruf sebagai hak bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau seseorang menceraikan seorang wanita, kemudian dalam masa iddahnya, ya, maka selama masa iddahnya itu masih kewajiban suami memberikan nafkah. Karena kalau dalam masa iddah itu, ya, masih istrinya. Pun setelah selesai, kalau wanita tersebut punya anak-anak, dan anak-anaknya itu, ya, hidup bersama ibunya, maka, ya, hendaknya suami ini memperhatikan kebutuhan mantan istrinya ini. Ya, karena dia telah mengurus anak-anaknya. Makanya istilahnya adalah mut'ah. Mut'ah ini bukan sesuatu yang sifatnya sangat wajib gitu ya, seperti nafkah kepada istri. Tapi kalau sudah dicerai itu, ya, maka sebaiknya suami masih tetap memberikan sesuatu kepada istrinya, karena mantan istrinya ini, ya, berjasa dalam mengurus anak-anaknya. Ya, kecuali kalau misalnya istrinya ini sudah menikah lagi, maka tentu kalau misalnya dia tetap mengirimkan uang misalnya kepada mantan istrinya, ini bisa membuat cemburu, ini udah gak perlu lagi. Tapi misalnya wanitanya ini masih sendiri, belum nikah lagi, maka sebaiknya sang suami masih tetap memperhatikan kebutuhan mantan istrinya. Karena bagaimanapun mantan istri ini adalah ibu dari anak-anaknya. Ya. Nah, ya, seperti itu. Oke, mungkin terakhir kita tutup dengan ayat 242, karena setelahnya itu sudah beda pembahasan, ya. Beda tema. Nah, terakhir kita minta, berarti yang belum tinggal Aldi, ya. Ayo Aldi baca. Aldi? Cek-cek, ah. Kedengaran, Cang. Ah, kedengaran. Atau mau ngapain aja, cek-cek. Tapi hilang lagi, Di. Baik. Ah, yang lain aja, ya. Ya, burainya lagi, nggak apa-apa lah. Oke. Okay. Ayo, burainya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan seperti yang Allah jelaskan kepadamu, ayat-ayatnya supaya kamu berpikir, supaya kamu, ya. Kadzalika jar majrur yubayyinu fi'il mudhari fa'ilnya Allah, ya. Lakum jar majrur ayati maf'ul bi alha'u mudhaf ilaih la'alla harfu taraji kum isim la'ala taqilun fi'il mudhari wawu sebagai fa'il sebagai khobar la'ala. Mithlu dhalikal bayanul wadihu fi ahkamil awwal. Al-bayanu jadi apaan, Bu? Tunggu. Mithlu dhalikal bayani. Ya kan, dhalika mudhaf ilaih, kan? Ya. Mithlu dhalikal bayanil wadihi fi ahkamil awladi wan nisa'i yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamahu fi kulli ma tahtajuna ilaihi fi ma'ashikum wa ma'alikum likai ta'quluha wa ta'maluha. Likai ta'quluha. Oh, benar, ya. Likai ta'quluha wa ta'malu biha. Sebagaimana seperti penjelasan yang jelas dalam hukum-hukum tentang anak dan perempuan, Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayat dan hukum-hukum dalam setiap apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian. Oh, dalam kehidupan kalian dan kebiasaan kalian supaya kalian berpikir dan mengerjakannya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian berakal. Jadi Al-Quran ini berisi tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berisi tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah jelaskan semuanya kepada kita agar menjadi pegangan bagi kita semua. La'allakum ta'qilun, agar kalian ya berpikir. Jadi memang ya, kalau kita ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran ini berkisi, ya, Al-Quran ini berisi kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah darinya, dan juga berisi perintah-perintah syariat dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau betul-betul kita berpegang teguh pada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka insyaAllah kita akan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga Allah memudahkan kita agar kita diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikian materinya. Kita cek kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu Dahilis bertanya, memberi kehidupan satu tahun apakah termasuk yang dimansuh? Ya, betul. Jadi, kewajiban memberikan nafkah selama satu tahun itu dimansuh dengan ayat kalau ada wanita yang dicerai, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, ya, mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari wanita itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa ada uzur secara syar'i, tidak boleh berhias apalagi menikah. Ya, jadi masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau janda sudah menikah, kewajiban hilang ya Ustaz, termasuk keluarga suami. Iya. Jadi kalau janda sudah menikah lagi, tentu ini untuk si janda ini ya sudah menjadi tanggungan suaminya yang baru, ya, sehingga tidak ada lagi anjuran bagi mantan suaminya untuk memberikan bantuan kepada mantan istrinya. Tapi misalnya sepanjang mantan istrinya ini belum menikah lagi, maka memang sang suami ini, dia mantan suami ini dianjurkan untuk memberikan bantuan ya kepada mantan istri, karena biar bagaimanapun ya, apalagi kalau misalnya anak-anak ikut dengan mantan istrinya. Ya, tapi kalau sudah menikah, maka ini kewajibannya pindah kepada suaminya yang baru. Ya. Nah. Bu Dailis bertanya, bagaimana anak-anak ditinggal mati tersebut? Diberi nafkah? Wajibkah? Ya, kalau anak yang tinggal mati, sang ayah kan namanya anak yatim ya, kalau memang usianya adalah usia belum balig. Ya. Tapi kalau sudah balig, ya maka dalam Islam kalau seseorang itu sudah balig, maka dia harusnya sudah ya sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau apa namanya belum balig, ya kalau belum balig, maka itu menjadi kewajiban kaum muslimin ya. Menjadi kewajiban kaum muslimin. Makanya berdosa kalau tetangga kita ada yang yatim lalu tidak ada yang memperhatikan dia. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada orang yang memperhatikan anak yatim tersebut, terutama kalau anak yatimnya anak yatim yang miskin. Karena anak yatim, kalau yang mati orang kaya, tentu anak yatimnya anak orang kaya. Yang kayak begini sih, insya Allah ya bukan jadi kewajiban kita. Yang menjadi ya permasalahan adalah kalau anak yatim ini adalah anak yatim orang miskin. Makanya di ayat tentang sodako, anak yatim itu nggak masuk. Kenapa? Karena anak yatim itu bisa jadi anak orang kaya, ya, sehingga tidak perlu diberi bantuan. Cukup dari warisan yang ditinggalkan ayahnya. Cuma memang keluarga terdekatnya wajib mengurus anak yatim ini, menjaga hartanya sampai dia bisa menerima hartanya tersebut, ya, warisannya tersebut. Ya, ini kewajiban yang berkaitan dengan anak yang ditinggal mati ya oleh ayahnya. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin, terutama kewajiban keluarga intinya. Ya. Nah, saya Bu Reni bertanya, bagaimana membedakan hal dan maful mutlak? Kalau hal itu kan menjelaskan keterangan keadaan gitu kan. Sementara maful mutlak itu, maful mutlak ya waktu kita belajar di ilmu nahu ya, itu kita belajar dia ada 3 faedah. Yang pertama untuk penekanan, misalnya dorobtu dorban, itu artinya saya benar-benar memukul. Yang kedua menjelaskan cara, misalnya dorobtuhu dorbal asadi, saya memukul dia dengan pukulan singa. Ya maksudnya saking buasnya gitu ya. Itu namanya menjelaskan cara. Kemudian bisa juga menjelaskan bilangannya. Misalnya dorob tuhu dorbatan wahidah. Saya memukulnya dengan satu pukulan. Ini faedah dari maf'ul mutlak. Dan kalau dalam teks-teks bahasa Arab, maf'ul mutlak ini wajib ada fi'il yang sama, ya. Karena kan definisi maf'ul mutlak itu kalau ada fi'il, setelahnya ada masdarnya mansub, maka itu dalam maf'ul mutlak. Sementara hal itu kan, ya nggak mesti fi'il. Dia boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Adapun maf'ul mutlak harus jumlah fi'liyah. Karena kalau kita bicara maf'ul mutlak, harus ada fi'ilnya setelahnya masdarnya. Memang menjadi sulit kalau fi'ilnya dibuang, ya. Seperti dalam Al-Quran kita temukan beberapa kali maf'ul mutlak, tapi fi'ilnya yang dibuang. Maka dalam hal ini ya kita harus jeli, ya. Melihat apakah ini lebih cocok sebagai keadaan atau sebagai apa. Seperti tadi hakon. Kan kalau hakon kita bilang hal, nggak mungkin. Hak ini kan bukan keadaan, kayak gitu. Ya. Nah, jadi demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.